Ya. Assalamualaikum, Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Astri Wulan? Alhamdulillah, sehat. Bu Isa juga apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah semakin sehat ya. Bu Isa, ya. Saya minggu-minggu kemarin itu sempat mendengar tentang anxiety disorder. Oh. Betul? Anxiety disorder, ya. Anxiety disorder, ya. Saya pengen tahu sejauh mana apa penjelasan ini dengan keterkaitan di neuroparenting ini. Ya. Ya. Mungkin itu Bu Aisyah. Terima kasih. Ansietas itu artinya adalah kecemasan. Cemas, khawatir, ya. Nah, kalau sudah anxiety disorder adalah kecemasan yang berlebihan. Sehingga disorder itu adalah sesuatu yang karena berlebihan jadi dia terjadi penyimpangan gitu. Ya. Nah, cemas atau takut atau khawatir sebetulnya itu adalah emosi, salah satu jenis emosi yang ada di setiap manusia, bahkan ada pada hewan. Cuman kalau terlalu cemas, terlalu khawatir, ya, sehingga terjadi ansietas tadi dan menjadi ansietas disorder. Misalnya contoh nih ya, ya orang, aduh tadi udah tutup pintu belum ya, gitu, udah tutup pintu belum ya, kan boleh kan cemas belum tutup pintu kan? Terus kita tutup pintu, yeah. Dan kita tahu kita yang tutup pintu. 10 menit lagi, udah tutup pintu belum ya? Udah tutup pintu belum ya? Gitu. Kita tutup lagi 10 menit, udah tutup, nah itu. Akhirnya jadi anxiety disorder itu kayaknya. Padahal dia sendiri yang tutup pintu, harusnya 10 menit yang lalu kamu tahu dong kamu udah tutup pintu gitu. Nah, itu yang namanya anxiety disorder kayak gitu. Ya. Nah, biasanya anxiety disorder itu memang terjadi pada orang yang wataknya introvert. Yang pemikir, ya kan? Pasti kan pemikir juga kan? Ya, pemikir. Dan karena selalu mau sempurna, apa-apa mau sempurna. Jadi khawatir aja, aduh takut salah. Itu takut salah gitu ya. Memang takut salah itu normal, tapi kalau kebangetan itu jadinya anxiety disorder. Makanya setiap ada rasa takut salah, segeralah istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu cara yang Allah sudah ajarkan pada kita agar kita cemasnya hanya cemas yang normal saja, bukan menjadi anxiety disorder. Kurang lebih kayak gitu Mbak Astri. Ya. Iya. Mbak Astri ya, Mbak Astri memang berpotensi untuk cemas karena itu tadi pemikir karena selalu mau sempurna. Iya, selalu. Kemarin itu kan sempat kemarin ada vaksin untuk para astrid itu. Emang saya itu kalau orangnya emang sering batuk-batuk gitu. Jadi cemas, duh takut gitu. Jadi otomatis saya mundur jadi nggak ikut vaksin kemarin karena kecemasan ini takut itu gitu ya. Ada sakit ya, murid saya berkata, ibu karyanya ibu anxiety disorder katanya, anxiety disorder. Otomatis saya googling cari di YouTube. Jadi ya mungkin memang kecemasan juga karena takut vaksin itu kayak gini gitu. Yeah. Mungkin kayak gitu juga sih Bu Isa. Tapi kalau soal vaksin itu bukan cuma Mbak Astri aja yang cemas. Kalau vaksin memang bukan cuma Mbak Astri aja. Ya, itu banyak kok orang. Ya, banyak orang karena kan ini baru ya. Baru dan memang belum lagi dilihat terbukti kemanjurannya. Jadi kalau soal vaksin, pokoknya atau soal pandemi, itu bukan cuma Mbak Astri Wulan yang cemas. Itu hampir semua orang cemas. Jadi tenang aja. Dan itu bukan anxiety disorder kalau masih kayak gitu. Ya, masih maju. Oh, bukan ya. Tapi bukan. Untuk menjurus ke watak itu ada kesinambungan ke ini enggak, Bu Aisyah? Ya. Watak pemikir itu memang kelemahannya adalah takut salah tadi kan? Karena selalu mau mengerjakan yang sempurna, detil, hati-hati kan gitu ya. Nah, makanya kalau itu muncul segala istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, ya memang saya mau sempurna, tapi nggak perlu apa-apa sempurna gitu. Atau kalau kalimatnya gini ya, ya ngapain sih juga sempurna-sempurna banget, toh ini masih di dunia gitu. Iya. Ya sampai kan kemarin-kemarin juga sempat seperti ini Bu Isa. Kan saya sempat kan gitu, perempuan itu cara berkomunikasinya dengan menatap mata. Sempat saya kemarin ya mungkin mau datang bulan juga ya, mungkin jadi emosionalnya memang ini ya. Kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan ibu, ya mama gitu. Mama ngobrol gini-gini, tapi kelihatan mama kok mukanya kayak enggak suka gitu saya ngobrol bercerita. Tapi ketika saya bandingkan, mama ketika ngobrol sama adik kok kayak gitu sih, biasa ada respon, apa yang salah dengan saya gitu, kenapa saya sempat gitu. Sebetulnya karena watak juga, karena orang pemikir ini kan perasa, jadi sebetulnya nggak apa-apa, cuman karena pemikir ini perasa, jadi itu tadi kan takut salah, jadi merasa kalau ada orang ngomong terus orang itu nggak lihat muka kita, terus merasa aduh dia nggak suka sama aku, itu sering banget wataknya. Ya, juga gitu. Ya. Jadi kita aja itu. Iya, itu langsung isu. Jadi gini, aku pemikir gitu ya. Jadi supaya supaya apa namanya bisa membedakan antara khawatir karena watak dengan yang ansietas gitu. Kalau ansietas itu udah sangat mengganggu kehidupan. Ya, terima kasih Bu Isa. Oke. Baik. Ya, mungkin itu juga banyak juga mungkin ya, Dok, kayak suami istri enggak mau bukannya enggak mau nanya, ya takut itu karena apalagi istri banyak banget tuh di otaknya, nanti suamiku gini enggak ya gitu ya, Dok ya. Ya, terutama pada perempuan yang pemikir ya. Ya, karena watak itu kan ada memang dikasih Allah dan ada di otak di tengah ini, lobus parietalis. Nah, perempuan yang pemikir itu jauh lebih hati-hati soalnya. Karena hasratnya mau sempurna. Dia mau melakukan sesuatu dengan tepat. Jadi ada khawatir takut salah itu sering banget. Ya, kayak Mbak Rizka kan juga ada pemikirnya juga kan. Jadi setiap mau ngapa-ngapain kepalanya tuh nanya terus kenapa ya. Nah, sementara biasanya perempuan atau istri yang pemikir itu pasangannya tuh yang spontan. Pasangannya yang enggak apa-apa juga kamu enggak tanya sama saya enggak masalah kok gitu katakan. Biasanya kayak gitu. Coba perhatiin deh ya. Coba nanti tanya siapa aja yang pemikir ya. Mbak Astri barangkali. Atau Bu Niken. Ya. Biasanya pasangan itu yang satu pemikir, satu yang spontan, yang suka bercanda, yang suka, yang lebih berantakan gitu. Kayak gitu. Itu pasangan dari orang-orang pemikir yang dimana sebetulnya si pasangan orang-orang pemikir ini suka bercanda itu, suka gangguin istrinya. Iya gak Mbak Rizka? Iya, suka banget kan gangguin istrinya kan? Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang namanya orang pemikir kan peka perasaannya. Udah peka mau mens, cakep dah. Yeah. makanya, kenapa Allah pasangkan istri pemikir dengan laki-laki yang lebih spontan supaya terbiasa dengan hal-hal yang nggak usah terlalu detail lah gitu, nggak usah terlalu sempurna lah gitu. Karena orang-orang pemikir inilah yang nanti overthinking. Iya. Nah, orang-orang pemikir inilah yang awalnya perfect jadi perfeksionis namanya, ya. Jadi dipasangkan dengan istri yang spontan aja, udahlah nggak usah banyak dipikirin, kayak gitu biasanya pasangan watak-watak pemikir. Atau yang suaminya pemikir, istrinya tuh yang lebih spontan. Udahlah Abi, nggak usah banyak dipikirin, gitu. Ya. Benar banget. Oke. Makasih banget Bu Isa.